إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Sida jumma rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini butuh untuk makan, juga butuh untuk minum. Agar tubuh kita senantiasa hidup, agar tubuh kita senantiasa sehat, tidak terkena penyakit, tidak lemah, maka demikian juga nyawa, roh, butuh adanya makanan dan minuman, butuh adanya nutrisi agar tidak mati, agar tidak keras, agar mudah menerima kebenaran, agar kuat iman dan takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara perkara yang bisa menjadikan jiwa seseorang semakin hidup, semakin kuat imannya, semakin kuat takwanya kepada Allah Azza wa Jalla, adalah mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama, belajar ilmu agama. Sekian banyak keutamaan yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan sebagai bentuk dorongan dan penyemangat agar kita semua semangat dalam bertolabul ilmi, mendalami dan mempelajari ilmu agama. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Siapa saja yang melakukan perjalanan guna menimba ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju jannah. Tidaklah masyarakat yang duduk berkumpul di masjid, membaca dan mempelajari Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Akan diliputi oleh para malaikat, dikeliling oleh para malaikat, disebut-sebut, disanjung-sanjung, dipuji-puji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang berilmu, ketika mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla kemudian berilmu, mendalami ilmu agama pun akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kata Abu Darda rahimahullahu ta'ala, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah engkau orang yang berilmu, ataukah orang yang mempelajari ilmu, ataukah orang yang mendengarkan ilmu agama. Janganlah engkau menjadi orang yang keempat, niscaya engkau akan binasa dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa yang bisa memiliki rasa takut yang mendalam, yang disertai dengan pengetahuan takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dibangun di atas ilmu pengetahuan basirah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat-ayat yang telah kita dengarkan, ucapan ulama yang telah kita dengarkan, cukup bagi kita sebagai pendorong dan penyemangat agar kita semangat dalam menimba ilmu agama, agar kita kokoh dan kuat dalam menuntut ilmu agama, dan hendaklah kita memerangi dari kebodohan, memerangi rasa malas, dikarenakan itu merupakan perkara yang sangat jelek. Sifat malas, kelemahan, itu merupakan perkara yang harus kita perangi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, al-ajzu wal-kasalu aslun min kulli syar. Kelemahan, demikian pula al-kasal, sifat malas dari belajar ilmu agama, merupakan sumber dari kejelekan. Bahkan kata beliau, aslun min kulli syar, sumber dari setiap kejelekan. Kalau kita perhatikan seseorang yang mudah terseret hawa nafsu, keumumannya jarang menghadiri majelis ta'lim. Kalau kita perhatikan rumah tangga yang berantakan, yang retak, di antara sebabnya adalah karena tidak dibangun di atas ilmu agama, kering ilmu di tengah-tengah rumah tangganya, ima suami ataukah istrinya. Apalagi kedua-duanya tidak memiliki ilmu agama, dengan cepat rumah tangganya akan retak. Demikian juga masyarakat yang mudah terprovokasi, yang mudah dikelincirkan, diarahkan oleh syaitan untuk ke kanan dan ke kiri, terombang-ambing bagaikan buih di tengah lautan. Mereka adalah orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat malas untuk menimba ilmu agama harus kita enyahkan sejauh-jauhnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fa'amman nafsa fa'innan nafsa fa'ammaratun bisu wa syaitanu yahuthuhu alal kasali wa adami ta'allum. Sedangkan jiwa-jiwa manusia itu sering mengajak, memerintahkan pada perkara-perkara yang jelek. Kemudian syaitan mendorongnya, menyemangatinya untuk bermalas-malasan dari menimba ilmu agama dan untuk tidak belajar dan mempelajari ilmu agama. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita butuh di dunia ini terhadap makanan dan minuman, agar tubuh kita bisa sehat, agar tubuh kita tidak mudah terkena penyakit, agar tubuh kita tetap senantiasa hidup, maka demikian juga ruh dan nyawa kita butuh adanya siraman-siraman rohani, butuh adanya makanan dan minuman, butuh adanya nutrisi yaitu berupa ilmu agama. Fa nasallallahu at-taufiq wal hidayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Setelah kita mengetahui ayat ucapan para ulama pada khutbah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara keutamaan dari orang-orang yang berilmu dalam ayat yang lainnya, di antaranya bahwa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, mereka termasuk dari orang-orang yang bersaksi atas kebenaran, atas ucapan La ilaha illallah, digandengkan persaksiannya dengan persaksian para malaikat. Dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala zat yang menegakkan kebenaran bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Demikian juga para malaikat serta orang-orang yang berilmu bersaksi atasnya. Perhatikan hadirin barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menggandengkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian para malaikat. Mereka bersaksi atas sebuah kalimat yang mulia, kalimat yang hak, la ilaha illallah, la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan orang-orang yang diberikan harta, namun Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang yang memiliki ilmu, yang diberikan ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki ilmu agama memiliki posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka adalah kita semuanya berharap, berupaya, bersungguh-sungguh agar menjadi orang-orang yang memiliki ilmu agama, yang rajin dalam menghadiri majlis ta'lim, yang rajin dalam mempelajari ilmu agama. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa orang yang berilmu merupakan salah satu dari dua golongan yang wajib ditaati oleh manusia. Yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Azza wa Jalla dan taatilah Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian juga orang-orang ulil amri, para penguasa, para pemimpin. Dan dijelaskan oleh ahlul ilmi bahwa yang dimaksud dengan ulul amri, wulatul umur dalam ayat ini adalah dua golongan. Yang pertama adalah para pemerintah, pemimpin, penguasa. Yang kedua adalah orang-orang yang berilmu, para alim, para ulama. Keduanya wajib ditaati, wajib dipatuhi perintahnya, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang tidak memiliki ilmu agama, yang kemudian dia menjadi orang-orang yang bodoh, maka dengan mudah akan ditelusup, akan disesatkan oleh syaitan, akan digelincirkan oleh syaitan. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, fa'alam annal babal a'zam alladhi yadkhulu fihi syaitan al-jahl, fasyaitan yadkhulu fil juhal bisuhulatin wa tuma'ninah. Ketahuilah bahwa pintu terbesar yang akan dimasuki oleh syaitan adalah pintu kebodohan. Maka syaitan masuk dengan mudah, dengan tenang, merusak, menyesatkan, dan menggelincirkan orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita menjadi orang-orang yang mudah dikelincirkan oleh syaitan, disebabkan kita termasuk orang-orang yang bodoh, termasuk orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Kemudian alul ilmi juga menyatakan bahwa di dunia ini terdapat empat golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama dan memiliki harta yang melimpah, maka ini merupakan keistimewaan bagi dia. Yang kedua, orang-orang yang memiliki harta melimpah namun tidak memiliki ilmu agama, maka ini sangat berbahaya, dikarenakan hartanya akan bisa menjerumuskan dia dalam api neraka. Yang ketiga, manusia yang memiliki ilmu agama namun tidak memiliki harta kecuali sedikit, maka ini mending dibandingkan jenis yang kedua tadi. Namun jenis yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia yang tidak memiliki ilmu agama juga tidak memiliki harta yang banyak, sudah fakir, sudah miskin, bodoh, sudah miskin, tidak punya harta, sudah miskin, tidak punya ilmu agama, sangat-sangat jelek, sangat-sangat jelek kehidupannya di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya bertolabul ilmi, menghadiri majlis ta'lim, memang butuh perjuangan, butuh kesungguh-sungguhan dari semua pihak. Namun kesulitan, kepayahan, dan ketidaknyamanan ketika bermajlis, maka itu merupakan perkara yang sangat baik dibandingkan dia tidak menghadiri majlis ta'lim. Penyair mengatakan, siapa saja yang tidak merasakan pahitnya, letihnya dalam bertolabul ilmi, tajarra' dzal jahli tula hayatihi, maka dia akan terus senantiasa bodoh. Dan siapa saja yang luput untuk belajar di masa mudanya, fakabbir 'alaihi arba' liwafatihi, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang semangat untuk menimba ilmu agama, semangat untuk bertalabul ilmi dan mengamalkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang semangat dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis dan mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqimissalah.